بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله من يذكر لنا فائدة فائدتين فوائد Siapa yang bisa menyebutkan satu faedah, dua faedah, dan faedah-faedah pelajaran kita sebelumnya? Mimbab al-muraja'ah. Nama Muhammad Uzkur, sebutkan. Dan bersabar ketika menghadapi mereka. Nam. Ketika mendapati musuh dalam peperangan, maka hendaknya dia kokoh dan tetap serta bersabar padanya. Nam. Kita lanjutkan insyaallah. Berkata Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala qala wal jihadu dayya'athu al-ummah. Kata beliau, jihad telah disia-siakan, ditelantarkan oleh umat ini. Dayya'u katsiran min dinillah. Mereka banyak menyia-nyiakan agama Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, puasanya, jihadnya, baik jihad bisayfi wasjinan ataukah jihad dengan al-qalam wal-kutub wad-dafatir, baik jihad menggunakan pedang ataupun tombak panah, ataupun jihad dengan buku-buku mereka, dengan pena-pena mereka. Banyak disia-siakan oleh manusia, umat ini. Qala wa dayya'ul jihad. Mereka pun menyia-nyiakan jihad. Fasallatallahu alaihimul a'da. Apa balasan menyia-nyiakan agama Allah? Apa balasan menyia-nyiakan sholat? Apa balasan menyia-nyiakan berbagai kewajiban yang Allah berikan kepada kita? Fasallatallahu alaihimul a'da. Allah kuasakan musuh-musuh Islam ini kepada mereka. Dikuasakan umat ini kepada musuh-musuh Islam. Dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Nah, sesaat lagi insyaallah Syekh Hafizahullah akan membawakan sebuah hadis yang merupakan pelajaran penting buat kita semua. Naam. Fasallatallahu alaihimul a'da'a fi 'aqri darihim. Allah kuasakan musuh-musuh tadi terhadap umat ini di tengah-tengah rumah mereka sendiri, di tengah-tengah negeri mereka sendiri, di tengah-tengah tempat mereka sendiri, dikuasakan dalam kandangnya sendiri. Sangat mudah dimasuki kebodohan, sangat mudah dimasuki penyimpangan, sangat mudah dimasuki berbagai syahwat, dan sangat mudah dimasuki berbagai syubhat oleh musuh-musuh Islam ketika sudah mulai goyang agamanya. Sangat mudah ditumpaskan oleh mereka. Nah, kemudian beliau membawakan sebuah hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat Tsauban radhiyallahu an, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tatada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Tatada'a ini maknanya berkumpul dan mengajak yang lainnya. Umat-umat, baik umat-umat yang kufar ataukah umat-umat yang dhullal, umat-umat yang kafirnya maupun umat-umat yang sesat, tatada'a alaikum, mereka berkumpul dan mengajak, saling mengajak yang lainnya untuk menghabisi kalian. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang makan saling mengajak untuk menuju tempat makan. Iya. Saling mengajak untuk menuju tempat makannya. Ketika pada lafaz ala qas'atiha, setelah itu Al-Imam Mula Ali Al-Qari rahimahullahu ta'ala menerangkan, ila qas'atiha, mengajak berkumpul di qas'ah, maksudnya apa? Allati yatanawaluna minha bila mani' wala munazi'. Yang di tempat itu mereka makan makanan tersebut bila mani', tanpa ada penghalang, wala munazi', tanpa adanya yang menggeluti mereka, yang melawan mereka. Fayakulunaha afwan safwan, sehingga umat-umat ini memakan makanan tersebut afwan safwan, begitu enaknya, tanpa ada penghalang, berjalan begitu saja. Nah, kemudian beliau melanjutkan, kadzalika ya'khudzuna ma fi aydikum bila ta'abin yanaluhum aw dararin yalhaquhum aw ba'sin yamna'uhum. Begitulah mereka mengambil apa yang ada di tangan kalian berupa harta, berupa kekuasaan, berupa rumah-rumah kalian, ditaklukkan kalian oleh mereka. Bila ta'abin, tanpa capek-capek. Au dararin, tanpa ada yang mudarat. Au ba'sin yamna'uhum, atau kekuatan yang menghalangi mereka. Betul-betul sangat enaknya, sangat santainya mereka menaklukkan kaum muslimin. Tatada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu 'ala qas'atiha atau ila qas'atiha. Naam. Begitu tergambarkannya bagi kita kelemahan kaum muslimin di zaman itu. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Awa min qillatin yauma idzin nahnu ya Rasulullah? Apakah itu karena kita sedikit di hari itu wahai Rasulullah? Apakah karena jumlah kita ini sedikit pada saat itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalah, gampang ditaklukkan karena sedikit jumlahnya? Qala, la, tidak. Bal antum yauma idzin katsir, bahkan kalian di hari itu sangat banyak jumlahnya. Iya, kita lihat sekarang kaum muslimin Indonesia merupakan kaum muslimin terbanyak di dunia jumlahnya. Itu pula di tempat lainnya. Banyak jumlah kaum muslimin, kathir. Walakinnakum ghusa, tapi kalian ini seperti buih. Kata Mula Ali Qari rahimahullah, yang namanya ghusa itu apa yang dibawa oleh aliran air, oleh ombak. Berupa apa? Zabat. Ya, buih. Begitu pula wasakh, kotoran-kotoran. Ini ghusa artinya. Kalian banyak tapi ada kotoran ini, kotoran itu. Buih. Besar bentuknya namun enggak punya kualitas. Nam, kaghutha istail, seperti buih di lautan. Buih di aliran air. Nam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut dari dada-dada musuh kalian al-mahabata minkum, kewibawaan dari kalian. Musuh sudah enggak takut lagi sama kalian. Musuh sudah berani sama kalian. Enggak punya rasa segan kepada kalian. Kalau dahulu perang-perang, tapi musuh sudah gentar duluan, takut sama kaum muslimin. Sekarang belum perang sudah kalah, dikasih ini ikut, dikasih itu ikut, latah. Apa sebabnya? Enggak punya dasar, pondasi ilmu. Mau menghadapi gelombang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatada'a 'alaikumul umam. Umat-umat berkumpul untuk menghabisi kalian, umat-umat. baik kufarnya maupun dulalnya. Allah cabut itu dari hati musuh-musuh kalian. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikum alwahan, dan Allah lemparkan pada hati-hati kalian alwahan, kelemahan. Dilemparkan pada hati kalian apa? Rasa lemah. Enggak punya daya. Maka seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa mal wahan?" Wahai Rasulullah, apa itu wahan? Penyakit wahan. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan membenci kematian. Cinta dunia, angan-angan besar. Besok saya begini, besok saya begitu, tahun depan. Dunia pikirannya. Wa karahiyatul maut, kalau sudah cinta dunia, karahiyatul maut, benci kematian. Kata mula Ali Qari, huma mutalaziman, dua perkara ini saling berkaitan. Tidak bisa dipisahkan. Kalau sudah hubbu dunia, karahiyatul maut. Kalau sudah cinta dunia, akan benci kematian. Seakan-akan dia hidup panjang, padahal mungkin sehari, dua hari, atau bahkan sesaat lagi dia mati menghadap Rabb-nya. 6. Beliau menjelaskan, Mula Ali Qari rahimahullah, syabbahahum bihi liqillati saja'atihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalkan kaum muslimin di masa itu dengan buih karena sedikitnya keberanian mereka. Wa dana'ati qadrihim, rendahnya kedudukan mereka. Enggak punya kedudukan. Enggak punya kemuliaan. Di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku ditolong dengan rasa takut yang Allah lemparkan kepada musuh, padahal musuh itu masih perjalanan satu bulan. Sudah Allah lemparkan ketakutan pada mereka. Iman yang ada pada beliau alaihi salatu wassalam, barokahnya beliau dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ditakuti oleh musuh-musuh Islam, disegani mereka, yang bahkan menaklukkan sebuah daerah mungkin tanpa peperangan. Para sahabat radhiyallahu anhum, betul-betul iman mereka ini berpengaruh kepada diri mereka sendiri dan juga kepada yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana kondisi umat ini di akhir zaman. Wa khiffati ahlamihim, dan ringannya akal-akal mereka. Mereka seperti buih, yang pertama apa? Sedikitnya keberanian mereka. Yang kedua, rendahnya kedudukan mereka, kemuliaan mereka. Dan yang ketiga, ringannya akal-akal mereka. Enggak punya bobot. Enggak dipakai berpikir. Ya, kita lihat banyak kaum muslimin demo sana, demo sini. Enggak dipakai, Allah kasih pikiran. Sehingga banyaknya itu tetap di mata manusia rendah. Enggak punya kemuliaan. Banyak-banyak jumlahnya memenuhi sekian daerah. Tetap rendah di mata manusia mereka ini. Wa khulasatuhu, intinya kata beliau. Walakin kuntum mutafarriqin. Kalian ini banyak tapi berpecah belah. Nah. Dha'ifil hal, lemah kondisinya, dimanja sama dunia. Khafifil bal, ringan akalnya. Maka di sini hasungan buat kita untuk kuat, menjadi mukmin yang kuat. Jangan merasa lemah sedikit-sedikit, ah capek, ah begini, ah begitu. Belum ada apa-apanya kita ini dibanding pendahulu kita. Nah, dunia mulai memanjakan kita. Ya, ada handphone, ada ini, ada itu. Males datang taklim, ini, itu. Dimanja sama dunia. Sudah punya motor, gampang jalan ke sana kemari. Masya Allah, motornya juga. Kendaraannya mobil, gak kena panas, gak kena ini, hujan. Diterobos bisa. Manja. Walhamdulillah, dapat kenikmatan masjid, dapat kenikmatan fasilitas. Enggak kesumuan, enggak. Masya Allah. Allah kasih harta yang cukup pada kita, makan sehingga kuat kita untuk berjalan. Namun ternyata dengan kenikmatan itu banyak orang lupa. Yang semestinya dunia itu digunakan untuk akhirat, ini enggak, akhiratnya ikut sama dunia. Iya, kalau sempat saja ya. Ana ada begini, ana ada begitu. Setiap hari. Dan masya Allah, antum ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini hampir setiap hari ada kajian. Musyaddadatil amal, tercerai beraikan harapannya. Iya, kalau dunia dapat. Kadang dunia enggak dapat, akhirat juga enggak dapat. Khasirat dunia wal akhirah, rugi dunianya maupun akhiratnya. Naam. Ini pelajaran buat kita ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita semua jangan menjadi orang-orang yang suka berpecah belah. Saling menjaga kesatuan di antara kita. Baik sekup personal antar orang, A dengan B, B dengan C, C dengan si fulan, si alan. Menjaga ucapan. Ataupun yang lebih besar daripada itu, antar muta'awinin, antar orang-orang yang berta'awun. ta'awun antara santri mungkin di antara mereka, ta'awun mudarris dengan santri, ta'awun mudarris dengan wali santri, saling menjaga kesatuan. Kedepankan husnudzan, baik sangka kepada saudaranya. Maka dari sini pula kita ingatkan diri kita sendiri maupun yang mendengarkan, apakah itu santri, apakah itu mudarris, apakah itu wali santri, untuk selalu menjaga kesatuan antar muta'awinin, antar orang-orang yang berta'awun. Ma'ahad punya tanggung jawab menjaga anak-anak yang ada di ma'ahad ini. Mudarris pengampunya. Maka bagi santri dan juga wali santri untuk mengedepankan husnudzannya, baik sangka. Wali santri, orang tua naruh anaknya di ma'had, naruh anaknya di pondok, mesti harusnya percaya sama si pondok. Punya kepercayaan, gak mungkin kalau orang tua itu menaruh anaknya di ma'had terus gak percaya sama si pondok. Ada apa-apa su'udzon, buruk sangka. Hati-hati. Kita ini sedang berta'awun sama wali santri. Kita bertanggung jawab, punya tanggungan menjaga anak-anak yang ada di sini. Tanggung jawab pondok. Ada masalah ini, ada masalah itu. Maka kita berharap adanya pengertian. Jangan sampai berkomentar di luar. Ma'al asaf, betapa sangat disayangkan yang seperti ini. Tahan lisan. Jangan menjadi mutafarriqin, orang-orang yang berpecah belah. Harusnya bertahun dari satu berjalan. Enam, itu sedikit enam tanbih buat kita semua. Ini semua terjadinya umat yang seperti ini, kondisi mereka yang seperti buih di lautan, sangat lemah, gak punya bobot, berpecah belah di antara mereka sendiri, tidak merujuk kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak merujuk kepada pemahaman kaum salaf. Sehingga banyaknya mereka ini, si A muslim, tapi enggak tahu bagaimana cara sholatnya. Fulan muslim, tapi enggak tahu di mana robnya. Fulan mengaku muslim, ditanya Allah di mana, dia jawab Allah di mana-mana. Nanti kita akan baca keterangan Syekh Rabi' hafizahullah taala. Dan karena kejahilan itulah mereka gampang dihasut oleh musuh-musuh Islam. Gampang dimasukkan pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, gampang ditawarkan syahwat kepada mereka. Goyang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum." Sungguh kalian betul-betul akan mengikuti ajarannya orang-orang sebelum kalian. Sibran bi sibrin, sejengkal demi sejengkal. Wadhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta. Sedikit demi sedikit, tambah lagi, ikut lagi terus. Hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumu. Hingga kalaupun mereka ini, orang-orang sebelum kalian masuk ke lubang dab, biawak padang pasir, kalaupun mereka masuk ke lubang dab, ladakhaltumu, kalian pun juga akan ikut masuk padanya. Latah. Lagi marah ini, ya, rambut yang model begini ikut. Lagi marah pakainya model begini ikut. Ditawarkan berbagai hal-hal yang mengenakkan. Ini loh biar gaul, biar keren kamu. Ikut. Sudah masuk kebiasaan-kebiasaan mereka seperti ini. Sedikit demi sedikit orang yang seperti ini akan meninggalkan agama. Mengikuti kebiasaan, kemudian lama-lama mengikuti ajaran mereka. La dakhaltumu. Gampang ditawarkan uang. Gampang ditawarkan mie sekar dus. Nih, kamu jadi Nasoro ya. Saya kasih kamu mie satu kardus. Banyak ini. Kelemahan iman pada mereka sehingga gampang untuk dihasut dengan uang. 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100, 1 miliar. Mau dibuatkan pondok misalkan, dibuatkan pondok islami padahal dalam tanda kutip. Pondoknya berbentuk model Islam, masjid dikasih, dibangunkan. Tapi di dalamnya dihilangkan kaedah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud dan seterusnya. Disuruh mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka di dalam pondok tersebut. Dalamnya busuk dibungkus sama bungkusan yang indah. Nih, kasih dana. Nih, kasih uang. Ayo ikut saya hari Ahad ke gereja. Ikut ke gereja. Sangat sulit di zaman ini kita mendapati, menemukan ciri-ciri ini orang Muslim, ini bukan. Banyak yang sudah minder dengan busana Muslimnya. Minder. Sangat disayangkan. Padahal itu merupakan libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Dengan pakaian itu, memperbaiki zahir bisa berpengaruh pada batin kita. Maka kita, terutama ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para talibat, para akhwat, jangan minder dengan pakaian muslim kita, jangan minder dengan pakaian muslimah kita. Sabar di atasnya. Itu merupakan izzah bagi kita, kemuliaan bagi kaum muslimin. Pakai kolan suah. Nasihat para ulama, Syekh Rabi' di antaranya, pakai kolan suah. Pakai jubah, pakai sarung izar. Menunjukkan perhatian orang tersebut kepada agamanya. Jangan minder keluar pakai jubah. Ah, enggak enak dilihatin sama orang. Yang lainnya enggak ada yang pakai jubah. Sedikit. Enggak ada yang pakai cadar di luar, minder. Buat apa kita yang terwarnai oleh mereka, kalau bisa kita yang mewarnai mereka. Nah, jangan sampai kita termasuk yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latattabi'u sunana atau sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Kata para sahabat radhiyallahu anhum, qulna ya Rasulullah, al-yahud wa an-nasara, apakah mereka-mereka ini kaum Yahudi dan Nasara? Qala faman, terus siapa lagi? Kata Nabi SAW. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Gaya jalannya ditirukan. Suka main musik, ditirukan. Oh, gaul itu keren. Ngetren sekarang, viral. Latah. Harusnya kita itu yang dilihat para sahabat. Mereka-mereka yang suka nyanyi perempuan seperti banci. Kata para ulama rahimahumullah, laki-laki yang suka nyanyi, yang suka nari, yang suka joget, itu banci-banci. Jangan mengikuti mereka, nanti kita menjadi rendah. Tetap kokoh, optimis. Jangan pesimis. Jangan gampang dibisik oleh syaitan. Kamu ini gak gaul. Kamu ini kuper. Kamu ini apa namanya lagi? Culun. Minder. Kelepek-kelepek langsung diomongin begitu. Jadi laki-laki. Jadi orang yang punya pendirian kuat. Gak usah goyah, gak usah goyah. Biar aja omongan seperti itu. Toh berlalu. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Terus mau apa? Kalau culun terus mau apa? Biarin saya culun. Biarin saya kuper. Ini ajaran Nabi saya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah bagi siapa? Bagi yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Yang beriman, yang mengaku cinta Rasul, yang mengaku pengen masuk surga, pengen mendapat keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini insyaallah pelajaran kita di malam hari ini. Insyaallah kita akan baca keterangan lebih lanjut Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala pada pertemuan kita yang akan datang biiznillah taala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.